perkara gaib yang telah lewat maupun yang akan datang. Karena berita-berita Nabi itu terkadang kita dapatkan, Nabi beritakan kejadian masa lalu, Nabi beritakan kejadian yang akan datang. Contoh misalnya Nabi menyatakan, ya, inna mimma akhafu alaikum ba'di ma iftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha, misalnya. Dan antara perkara yang paling aku takutkan atas kalian, dibukakannya atas kalian kembang-kembang dunia dan perhiasan-perhiasannya. Menunjukkan bahwasannya berita dari Nabi bahwa kandungan-kandungan dunia ini, perhiasan-perhiasannya itu akan dimunculkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dulunya tidak diketahui bahwa pemala ada nikelnya. Wah, sekarang nikel. Ya. Dulunya di daerah ini tidak diketahui bahwa di situ ada emas. Sekarang diketahui bahwa ternyata situ emas muncul. Di sini dulunya tidak ada diketahui di sini ada minyak. Ternyata ditemukan minyak. Gas. Nah, tambang ini, tambang itu dan sebagainya bermunculan. Nikmat dari Allah, tapi dikhawatirkan oleh Nabi. Baik, teruskan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi menyatakan, "Ala ta'manuni wa ana amilun man fis sama'." Ya'tini khabaru as-sama'i sabahan wa masa'a. Tidakkah kalian mempercayaiku padahal saya adalah orang terpercaya di langit, dipercaya oleh yang di langit, datang kepadaku berita dari langit pagi dan petang. Ya. Demikian pula syarat berikutnya, mahabbatuhu asyaddu min mahabbatin nafsi wal mali wal walid wal walad wan nas ajma'in. Cinta kepada Nabi melebihi cinta kita terhadap diri kita, harta kita, orang tua kita, anak-anak kita dan seluruh manusia. Nah, dari sahabat Abdullah ibn Hisham radhiyallahu anhu kata beliau, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'aqidun bi yadi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu." Adalah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi mengambil memegang tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau berkata kepada Umar. Umar berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diri saya. Maka Nabi SAW menyatakan, "La walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilayka min nafsik." Tidak, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, hingga aku lebih aku cintai dibanding dirimu sendiri. Maka Umar pun menyatakan, "Al-an, fa innahu al-ana wallahi la anta habbu ilayya min nafsi." Sungguh sekarang demi Allah, engkau lebih aku cintai dibanding diriku. Udah berpikir-pikirin Umar. Udah menerawang. Masa sih? Ah, gimana? Aduh, tidak berpikir-pikir. Demikian hadis-hadis yang tadi, kejadian Zainab bintu Jahsh. Tidak menyatakan, "Tunggu dulu ya Rasulullah, saya musyawarah dulu dengan keluarga-keluarga saya, terima tidak binangan ini." Tidak, langsung mereka terima. Nah, ini pun Umar bin Khattab langsung. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Ya. Hadza dakhala fi dinasakumullah. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling mengamalkan sunnah dan berjamaah di atas al-haq, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wah, kalian tidak cinta kepada Nabi karena kalian tidak merayakan perayaan-perayaan seperti Maulid dan Nabi. Mana bukti cinta kalian? Oke. Ya. Orang yang paling berhak untuk paling cinta kepada Nabi tentunya adalah diri Nabi sendiri terhadap dirinya. Keluarga dekatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istri dan anak-anak beliau, keluarga dekat beliau, para sahabat, tentu mereka adalah orang yang paling lebih cinta kepada Nabi dibanding kita umat ini belakangan ini. Tapi mereka tidak melakukannya. Nabi tidak melakukan hari ulang tahunnya. Maulid itu hari, sekali lagi hari ulang tahun, perayaan hari ulang tahun. Katanya ada dalilnya dalam Al-Quran. Katanya maulidan itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Apa dalilnya? Surah Al-Fil katanya. Apa surah Al-Fil? Apa surah Al-Fil? Allah Sunnah wal Jamaah surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Katanya ini kejadian lahirnya Nabi diceritakan dalam Al-Quran. Kalau kejadian-kejadian sejarah diceritakan dalam Al-Quran menjadi apa? Dalil bolehnya maulidan, bahwa di situ bukan cuma dalam Al-Quran, bukan cuma menceritakan tentang Al-Fil ini tadi, kejadian lahirnya Nabi Isa. Hah? Kejadian lahirnya Nabi Allah Yahya dan sebagainya. Juga di dalam Al-Quran ada sejarahnya Abu Lahab, Tabbat Yada Abi Lahab. Ayo, ah, mau rayakan juga apa? La haula wa la quwwata illa billah. Ini apa Nabi Dinasakumullah. Jadi cinta kepada Nabi ukurannya itu tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Maka ukuran kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya kita mendapatkan cinta. Ya, predikat kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi jaminannya juga adalah kita mendapatkan cinta dari Allah. Nah, subhanallah. Ya. Inna dinana yusr. Sungguhnya agama ini mudah. Wala yushadda dinu illa ghalabah. Dan tidak ada orang yang mempersulit agama kecuali dia akan kalah. Kecuali dia akan kalah. Berat. Berat. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agama Islam ini, syariat di dalam agama Islam ini kecuali pada batas yang hamba-hambanya mampu. Artinya apa yang melebihi itu pasti kita akan kalah, kita tidak akan mampu. Dan al-iktisadu bis sunnah ala sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Katakan oleh al-imam al-Barbahari, al-imam al-Syatibi, bersederhana di atas sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi di atas bid'ah. Nah, syarat yang keenam, taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin minan nasi kainan man kan wal amalu bi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Mendahulukan ucapan Nabi dibanding ucapan setiap orang, semua orang, siapapun dia. Siapapun dia. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama' Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa qala Umar. Kata Ibnu Mas'ud, hampir-hampir bebatuan dari langit jatuh menimpa kalian. Saya berkata mengucapkan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalian membantahnya dengan ucapan berkata Umar, berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Artinya apa? Dua sahabat mulia ini saja, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu, tidak akan pernah mampu membantah ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau hanya ucapan Pak Kiai Andre Gurutta. Apalagi kalau hanya ucapan orang-orang seperti kita di zaman ini, waliyatubillah. Kan banyak orang yang membantah seperti itu. Dibacakan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibantah, kamu belajar di mana? Di pesantren di. Itu Andre Gurutta 13 tahun di Makkah. Iya. 20 tahun di Mesir. Nasallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang seperti itu. Dibacakan hadis Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditolak karena itu tadi ya, enggak kayak begitu tuh ucapannya guru saya. Nah ya, disampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu saya kau itu tuh kenak-kenak itu ejatom pina doang. Ya. Kata istilah orang Makassar, ejatom pina doang. Hati-hati ucapan ini. Ya, jaga ejak posalak macai ko doang. Ada orang Makassar tuh. Enggak ada yang paham? Enggak ada yang paham. Gak usah terjemahin. Istilahnya aja tompeda doang itu, nantilah di akhirat saja kita tahkim siapa yang celaka, siapa yang selamat. Nah, merah-merah jadi udang, hati-hati. Nah, jangan sampai nanti merah di akhirat padahal kamu bukan udang. Nah, begitulah kira-kira. Kemudian syarat berikutnya, ta'zim wa tawqiruhu, mengagungkan, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Ayat yang tadi itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Panggilan kepada orang beriman. Nah, kalau ini memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala menyatakan, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadzira." Sungguh kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, memberi kabar gembira dan kabar yang menakutkan. "Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu." Perintah untuk kita muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan hendaklah kalian mengagungkan, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu'azziru ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas, ay tu'azzimu, agungkan dia. Tuwaffiru, nah, yakni muliakan dia. Ini al-ihtiram wal-ijlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tuntunan syahadah Muhammadun Rasulullah. Tuntutan syarat-syarat. Apa syarat-syarat? Syahadah Muhammadun Rasulullah. Ini semua dalam koridor keutamaan Islam. Mengikat keyakinan kita fokus pada Islam.

siapa rijal hadis ini, orang-orangnya siapa ini. Ini pendusta, ini fikah, ini hafalannya jelek. Nah, siapa orang ini? Oh, ini tidak dikenal. Ini orangnya suka tajlis, suka menyembunyikan aib gurunya. Kecermatan, kecerdasan, ketelitian para ulama, yang dengan itulah Allah menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata para ulama, tidak ada seorang pun yang mampu berdusta atas nama Nabi walaupun dia di tengah lautan, kecuali akan ketahuan. Kan ketahuan. Dan para ulama subhanallah sangat berhati-hati. Ya. Di antara ya sejarah yang ada dari kalangan para ulama al-hadith, kedustaan mereka saja diketahui tidak mau diambil sudah hadis. Satu contoh, Imam Bukhari, kalau melihat ada orang yang memanggil binatangnya masuk ke dalam kandang, nah, dipanggil seolah-olah dipanggil mau diberi makan. Begitu binatangnya masuk ke dalam kandang, kandang ditutup, tidak dikasih makan. Ini saja yang tadi ambil sudah hadisnya. Binatang aja dibohongi. Nah, biasa kan gitu ya. Hah? Begitu ayam-ayam sudah masuk kandang, kandang ditutup. Dari kesenangan. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Luar biasa Islam ini. Keutamaan Islam ini. Keutamaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi ini, dari sisi bahwa Islam diutamakan oleh Allah atau diberikan keutamaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan terjaganya sunnah, dengan terjaganya sunnah. Ikhwan fi din, azakumullah. Dan tidak ada satupun perkara, tidak ada satupun perkara yang kita butuhkan kecuali pada penjelasannya. Dan kita meyakini tidak ada satupun perkara yang muncul pada umat ini sampai hari kiamat kecuali contoh-contohnya sudah di masa Nabi. Ini ya. Kecuali contoh-contohnya sudah ada di masa Nabi. Berbicara persoalan kriminal, munculnya berbagai macam bentuk-bentuk kriminal, misalnya penyimpangan-penyimpangan, itu contohnya sudah ada semua di masa Nabi. Penyimpangan akidah, penyimpangan ibadah, penyimpangan akhlak, al-has secara umum, itu sudah ada contohnya di masa Nabi. Sudah ada. Karena memang ini satu hal yang penting juga. Karena ada orang bicara begini, kamu bilang bahwasanya maulidan bid'ah, Islam mi'rajan bid'ah, perayaan nuzul Quran bid'ah, nisbu Sya'ban bid'ah, perayaan tahun baru bid'ah. Sekarang datangkan dalilnya dalam Al-Quran tentang bid'ahnya. Mana yang menyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa maulidan bid'ah? Monggo. Inilah natijatul jahal. Katakan oleh Syekh Fauzan, ya, dalam risalah beliau Ingkarul Munkar, apa ya, kalau tidak salah ingat saya. Nah, ya, ini natijatul jahal. Ini kebodohan. Kenapa? Karena antara perintah dengan larangan di dalam Islam itu beda. Bedanya, kalau sifatnya perintah, ya harus dilakukan. Itu dirinci serinci-rincinya. Bicara sholat, mulai dari syarat-syaratnya, terkait waktunya, nah, pembatal-pembatalnya, sifat-sifatnya, sunnah-sunnahnya, kewajibannya, rukun-rukunnya, semuanya dirinci serinci-rincinya. Bicara zakat, bicara haji, bicara puasa, semuanya dirinci. Waktunya, caranya, nah, sifat-sifatnya, pembatal-pembatalnya, kewajiban-kewajibannya dirinci serinci-rincinya. Dirinci, luar biasa. Tapi berbicara tentang larangan, dilarang syirik, dilarang bidah, dilarang maksiat, sifatnya hanya global, hanya berbicara sifat syiriknya bagaimana, sifat dianggap bid'ah itu bagaimana, sifat dianggap ini batil itu bagaimana. Jadi sifatnya secara global saja. Tadi sudah kita jelaskan dua inti amalannya orang-orang musyrikin di masa jahiliyah. Menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara atau menetapkan selain Allah, nah, benda-benda tertentu, orang tertentu memberi syafaat yang tidak diizinkan oleh Allah. Apapun namanya, ini ziarah kubur, ziarah wali, ziarah nabi. Hah? Apa lagi? Hah? Kalau intinya ada pada sifat itu tadi, menjadikan orang mati itu sebagai perantara, sudah dihukum syirik, sudah. Apapun namanya. Bid'ah, nabi secara umum hanya menyatakan dalam hadis Aisyah yang muttafaqun alaih, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang melakukan amalan baru dalam urusan agama kami ini yang tidak bersumber darinya, tertolak. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna hadha fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan sebuah amal yang tidak ada dasarnya di atas urusan agama kami ini, maka itu tertolak. Secara umum saja, global saja. Apapun namanya, cinta nabi, syiar Islam. Apa lagi? Hah? Ya? Musabaqah. Ya, musabaqah, musabaqah tilawatil Quran. Bagus, bagus sekali namanya. Maulid Nabi. Syiar, itu kan semuanya kata syiar. Apapun namanya. Nah, kalau sifatnya ini masuk ke dalam pensifatan bid'ah, sesuatu yang baru yang tidak bersumber dari agama ini, tidak pernah dicontoh oleh Nabi, kelas, masuk bid'ah. Apapun namanya. Kenapa? Karena nama-nama itu hanya sekedar nama. Apa ini? Dikatakan oleh Syamuzan, nama-nama ini yang haram diganti bil asma al-mahbubah, dengan nama-nama yang disenangi orang. Caranya iblis untuk menipu Nabi Adam alaihissalam kan seperti itu. Penamaan dengan nama yang baik. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, ingin tak saya tunjukkan kamu syajaratul khuld, pohon kekal dan kekuasaan yang tidak ada habis-habisnya, yang memberikan nama pohon larangan Allah subhanahu wa ta'ala, syajaratul khuld, iblis. Penamaan dinamakan seperti itu kan Islam, cinta Nabi. Ya, zikir berjamaah. Apalagi istighatsah kubra. Ya, salawat sabu jagat dan sebagainya. Jadi hanya sekedar penamaan saja. Sekarang kalau menyatakan karena tidak ada penyebutan bid'ah maulid, nuzul Quran dan yang lainnya, maka berarti tidak ada larangan bid'ahnya dalam Islam. Sekarang kita tanya. Ya, sekarang kita tanya. Belikan dia apa? Ekstasi. Pak kiainya belikan ekstasi. Tapi beli di mana ya? Hah? Atau hah? Sabu-sabu atau ganja ataukah bir bintang yang lebih mudah didapat ya? Lebih mudah ya? Kau tahu? Pak, nyai, ini sabu-sabu haram gak? Kira-kira jawabannya ada, Pak? Jawabannya apa itu Andre Gurunta itu? Haram! Loh, dalilnya mana, Pak? Kaya sabu-sabu dalam Al-Quran Sunnah. Paling? Mana? Ini ganja. Hukumnya apa? Haram! Mana dalam Al-Quran dan Sunnah penyebutan ganja? Bir. Nah, mana? Tidak akan kita temukan nama-nama itu. Tidak akan kita temukan. Tetapi agama ini, Islam, dalam hal ini lewat lisan Rasulullah SAW, Nabi hanya menyatakan kullu muskirin khamrun, semua yang memabukkan khamar. Global ya, global saja, sama dengan bid'ah tadi, hanya global saja, sifatnya segini saja, pokoknya memabukkan apapun namanya khamar, apapun namanya, mau namanya yang bagus. Nah, bir bintang, siapa yang minum dapat bintang. Ya, apapun namanya, sekarang saya tidak mabuk, Pak. Apa? Saya cuma inform. Sekarang itu istilah-istilah maksiat luar biasa. Maksiat luar biasa sekarang. Kalau mabuk itu alergi orang. Kalau dulu katanya tripping. Tripping orang alergi, ganti lagi inform. Pelacur, pezina, orang terlalu ekstrim itu. Ganti namanya WTS, wanita tuna susila. Kenapa ternyata wanita susila itu pelacur? Diganti lagi namanya wanita harapan. Wanita harapan. La ilaha illallah. Ya. Jadi hati-hati kalau mau mencari akhwat, kita harus mencari wanita harapan, hati-hati. Nah, wanita harapan katanya. Baik, nah itu Pak Kiai. Kok nyebut Pak Kiai terus ya? Kenapa? Karena orang sering menisbatkan ke du'atun ila abwab jahannam, para dai-dai yang menyeru ke pintu-pintu neraka jahannam. Nah, ya, jadi secara global saja Islam ini menyebutkan itu. Karena yang namanya nama itu berkembang. Nama berkembang ganti dengan nama-nama bil asma'al mahbubah, nama-nama yang disenangi orang, yang menipu. Menipu. Dan memang ini adalah merupakan upaya syaitan untuk apa? Menggelincirkan orang. Du'at ala abwab jahannam, ila abwab jahannam, ini dikasih digelar gelar-gelar yang menipu luar biasa. Belajar tentang Islam ke Amerika, ke Keikigo, ke Kanada, dicuci otaknya di sana, kembali kasih gelar cendekiawan muslim. Naam. Ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Belajar Islam ke orang-orang kafir. Belajar Islam ke orang-orang kafir, datang ke Indonesia diberikan gelar profesor, doktor. Naam. Dan sebagainya. Memang sunnah iblis adalah memunculkan orang-orang itu. Asy-syaitan sawwala lahum wa amlalah. Sawwala amalan wa sawwala lahum wa amlalah. Dihiasi oleh syaitan amalan mereka. Dihiasi dan berikan angan-anganan panjang, cita-cita jauh. La haula wala quwwata illa billah. Ilahi subhanahu wa ta'ala azzaqumullah. Jadi kalau penamaan-penamaan itu mau dicari, kemudian mau diingkari karena tidak adanya, tentu maksiat-maksiat yang ada sekarang yang namanya sudah berubah menjadi nama-nama yang disenangi tadi, itu apakah kemudian dikatakan tidak apa-apa? Karena namanya pencuri sekarang bukan lagi pencuri. Nah, kalau pencuri itu yang hanya curi-curi sendal di masjid itu pencuri. Nah, penjamret itu pencuri. Tapi kalau yang dicuri uang jutaan, miliaran rupiah itu bukan pencuri, koruptor. Koruptor. Kayak traktor ya. La haula wala quwwata illa billah. Ini ikhwan fi din azzaqullah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ini perbedaan antara perintah dengan larangan. Jadi jangan kita tertipu. Jangan kita tertipu. Wallahu a'lamu bissawab. Ini dulu insyaallah pada maghrib.